Thumma syara al-musannifu fi bayanil khidbati bi kasril kha'i. Setelah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, lalu musannif meneruskan penjelasannya, yaitu tentang penjelasan melamar seorang wanita. Jadi kata khidbah di sini huruf kha' dibaca kasroh ya, karena khawatir dibaca khutbah. Wahyal timasul khatibi. Sebelumnya, di keterangan sebelumnya dijelaskan tentang wali yang berupa mu'tiqah. Wali yang berupa mu'tiqah atau seorang perempuan yang memerdekakan perempuan lain. Jadi saya singgung sedikit ya, saya ulangi sedikit. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali dari jalur nasab, maka pilihannya adalah wali dari jalur wala ya, wali dari jalur wala. Namun bila wali dari jalur wala ini atau orang yang memerdekakan ini berjenis kelamin perempuan, maka hukumnya diperinci. Rinciannya adalah apakah mu'tiqah itu masih hidup atau tidak. Kalau mu'tiqah masih hidup, berarti yang menikahkan adalah wali dari mu'tiqah. Tetapi kalau mu'tiqah sudah meninggal, maka yang menikahkan adalah seorang yang memiliki wala. Seorang yang memiliki wala. Artinya, orang yang dulu pernah memerdekakan mu'tiqah. Jadi beda ya. Kalau hidup yang menikahkan adalah wali mu'tiqah, kalau meninggal yang menikahkan adalah wala dari mu'tiqah. Tsumma syara al-musannifu fi bayanil khitbah bi kasril kha'i wa hiya iltimasul khatibi minal mahtubati an nikah. Khitbah ialah seorang laki-laki yang meminta perempuan untuk dinikahi, melamar maksudnya ya. Faqala wa la yajuzu ayusarriha bi khitbati mu'tadatin an wafatin aw talakin ba'in aw raj'in. Seorang laki-laki tidak boleh melamar perempuan dengan jelas. Maksudnya ucapan lamaran itu tidak boleh jelas bila perempuan yang dilamarnya sedang menyandang iddah, sedang dalam masa iddah. Baik iddah itu karena wafatnya suami atau karena tolak ya, tolak bain maupun roja'i. Nanti akan dijelaskan semua ini ya. Iddah ialah masa perempuan untuk menunggu, masa-masa menunggu perempuan setelah dia mengalami perceraian atau setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Nanti akan dijelaskan di bab setelahnya. Wa tasrihu ma yaqta'u birraqbati fin nikah ka qawlihi lil mu'taddati uridu nikahaki. Khitbah yang sharih adalah perkataan yang sudah dipastikan ingin menikahi, sudah dipastikan bahwa kata atau kalimat itu ditujukan untuk melamar. Seperti di sini dicontohkan uridu nikahaki, saya ingin menikahimu. Ini jelas-jelas ucapan yang sangat jelas ya, ucapan yang tidak ada kemungkinan lain. Wa yajuzu illam takunil mu'tadatu antolakin raj'in ayu aridu laha bil khidbah wa yankihaha ba'dan kidu'i iddatiha. Dan bila perempuan yang dilamar itu sedang berstatus iddah, sedang masih berada di masa iddah selain tolak roji'i, ya, maksudnya selain tolak yang belum tiga, seorang boleh melamarnya tapi dengan cara menggunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas, kalimat yang bisa ada dua kemungkinan, bisa berkemungkinan melamar dan juga bisa kemungkinan yang lain. Intinya adalah bila ada perempuan yang sedang dalam masa tolak roji'i, bila ada perempuan yang sedang dalam masa selain tolak roja'i, yaitu bisa tolak bain atau idah kematian, maka lelaki boleh melamarnya di masa idah asalkan kalimat yang digunakan melamar itu tidak berupa kalimat yang jelas untuk pelamaran. Wa ta'ridu ma la yaqta'u birraqbati fi nikah bal yahtamiluha kakau lil khotibi lil mar'ati rubba rogibin fiki. Jadi kalimat atau kata yang jelas digunakan untuk melamar, ini diistilahkan dengan kalimat yang sharih, dan yang tidak jelas atau bisa kabur, makna yang kabur, ini dikatakan ta'arid ya, diistilahkan dengan ta'arid. Contoh ta'arid adalah seorang laki-laki yang mengucapkan kepada perempuan yang ingin dilamar, yang ingin dinikahinya, rubba rogibin fiki, banyak sekali lelaki yang tertarik ingin menikahimu. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia ingin menikahinya, tapi hanya mengatakan banyak lelaki yang tertarik ingin menikahimu. Ini bisa bermaksud melamarnya, bisa juga sekedar informasi, tidak mengungkapkan isi hatinya. Kalau demikian ini namanya ta'arid dan ini boleh. Amal mar'atul khaliyatu min mawa'inin nikah wa an khidbatin sabiqatin fayajuzu khidbatuha ta'aridan wa tasrihan. Jadi perempuan yang tidak memiliki hal-hal yang menghalangi untuk dinikah dan juga belum dilamar oleh laki-laki lain, perempuan itu boleh dilamar dengan cara ta'arid maupun cara tasrih, dengan pelamaran yang jelas ataupun yang bermakna kabur. Wanisa'u ala dzurbaini thayyibatun wa abkarun. Di dalam bab nikah, perempuan dibagi menjadi dua, yaitu perempuan yang thayyib atau yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan abkar, perempuan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri. Wa thayyibu manzalat bakarutuha biwat'in halalin aw haram. Wal bikru aksuha. Thayyib atau biasanya diterjemahkan dengan janda ya. Tapi di dalam kitab fikih tidak harus janda. Jadi seseorang yang keperawanannya telah hilang, seorang yang keperawanannya telah hilang disebabkan hubungan suami istri, hubungan seks ya. Seorang perempuan yang keperawanannya hilang disebabkan hubungan seks, yang hubungan itu bisa halal ataupun haram. Jadi tidak harus di dalam nikah. Yang penting keperawanannya hilang disebabkan hubungan seks itu sudah masuk kategori thayyib ya, sudah masuk kategori thayyib. Jadi biker atau perawan itu kebalikan dari thayyib. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi inda adamil abi aslan au adami ahliyatihi ijbaruha ayal bikri alan nikahi in wujidat surutul ijbar. Seorang ayah atau kakek, kakek tentunya bila ayah sudah tidak ada ya. Bila ayah sudah tidak ada atau ayahnya tidak mencukupi syarat wali, maka kewaliannya pindah ke kakek. Wali dari bikir atau perawan ya. Wali dari bikir yang jalurnya ayah atau kakek, dia boleh memaksa bikir itu untuk menikah ya. Boleh memaksa untuk menikah bila memang syarat pemaksaan sudah terpenuhi. Bikauni zaujati ghairum mautuatin fi kubul. Syarat-syarat kebolehan untuk memaksa nikah adalah, yang pertama, perempuan yang dipaksa nikah dia belum pernah melakukan hubungan seks di vaginanya. Mohon maaf agak vulgar ya. Wa antu zawwaja bi kuf'in bi mahri misliha minakdil balad. Syarat yang kedua adalah calon mempelai laki-laki harus seimbang dengannya. Ini istilah fikihnya kafa'ah ya, keseimbangan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi syarat yang kedua adalah antara mempelai laki-laki dan perempuan harus seimbang. Kemudian maharnya, mas kawinnya harus mas kawin standar. Standar artinya saudara-saudara dari perempuan itu, mas kawinnya tidak boleh di bawah dari mas kawin saudaranya. Dan juga mas kawinnya harus menggunakan mata uang di daerah itu, tidak boleh menggunakan mata uang lain. Wa thayyibu la yajuzu li waliyha tazwijuha illa ba'da buluhiha wa idniha nutqan la sukutan. Dan bagi perempuan yang thayyib, yang sudah keperawanannya hilang, wali tidak boleh memaksanya menikah. Tidak boleh memaksanya menikah kecuali bila dia sudah balig dan dia mengizinkan. Jadi kalau kalau yang belum hilang keperawanannya boleh dipaksa walaupun dia tidak mengizinkan, tetapi kalau yang sudah hilang keperawanannya tidak boleh dipaksa kecuali dia mengizinkan. Artinya boleh memaksanya menikah asalkan dia mengizinkan, dan izin itu diucapkan setelah balik, ya, setelah balik.